على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. الحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini, malam Rabu yang wallahu alam apakah malam ini sudah malam pertama dari bulan Rabiul Tsani atau masih tanggal 30. Kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah, musala An-Nur yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghassat alaihimur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul, bertemu, bermajelis di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah dalam rangka mereka membaca, mengkaji, mentelaah, bertadarus, mengkaji hukum-hukum serta tafsir-tafsir kitab Allah, melainkan akan datang kepada mereka as-sakinah dan akan diliputi oleh rahmah, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitar Allah, yang faktor-faktor ini, sakinah, rahmah, semuanya kita membutuhkannya. Banyak daripada kita mendambakan sakinah, ketenangan, ketenteraman, serta rahmah, namun sulit untuk mendapatkannya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi salah satu tipsnya, yaitu berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji, mentelaah, mempelajari kitab Allah. Itu adalah salah satu faktor yang akan mendatangkan sakinah serta rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini di majelis ini di antara salah satu faktor yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, berangkat dari hadis qudsi dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadilina fiyya. Pasti kecintaanku, kata Allah, pastilah kecintaanku bagi orang-orang yang saling bersahabat karenaku, saling cinta karena Allah, dan saling bermajelis karena Allah. Majelisnya para penuntut ilmu tidak lain adalah majelis di jalan Allah, karena Allah, dan saling ziarah, bertemu, berkumpul di jalan Allah, dan saling memberi, saling tukar pikiran di dalam agama Allah. Ini adalah faktor-faktor yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya, kepada hambanya. Semoga juga majelis kita ini sebagai bentuk saling cinta kita selaku kita kaum mukminin, di antara penyebab kuatnya keimanan dan masuknya ke surga adalah terjalinnya hubungan saling cinta karena Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, tidaklah akan tercapai kesempurnaan iman sampai kalian saling cinta. Ala ajal adullukum ma in fa'atum tahabbtum, maukah kalian aku arahkan, aku tunjukkan suatu perkara jika kalian terapkan akan mendatangkan rasa saling cinta di antara kalian. Praktis sebenarnya, absus salam bainakum, sebarkan salam antara kalian. Barakallahu fikum. Suatu kenikmatan yang sangat berharga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam satu iman, satu manhaj, untuk mengkaji serta mempelajari agama Allah. Ini merupakan suatu kenikmatan yang kita semua wajib untuk mensyukurinya. Mensyukuri nikmat itu adalah ibadah, dan akan mendatangkan keutamaan yang besar. Washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukurlah kepada Allah kalau kalian itu beribadah hanya kepadanya. Menunjukkan kalau bersyukur itu adalah salah satu bentuk ibadah, yang jika ibadah ini ditunaikan akan mendatangkan pahala. Lebih-lebih lagi Allah telah berjanji jika nikmat tersebut disyukuri, Allah akan mendatangkan kenikmatan yang lebih dan menambahkannya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya kami akan menambahkan kenikmatan tersebut bagi kalian. Sebaliknya, wala in kafartum fa inna adzaballahi lasyadid. Kalau ternyata kalian kok kufur nikmat, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. kita semua mengakui kalau memang dia sadar, dia tahu diri. Sebagai seorang mukmin hendaknya tahu diri. Apapun bentuk kenikmatan itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun kenikmatan yang kalian rasakan tersebut datangnya dari Allah. Dan hendaknya demikian, kita hendaknya tahu diri. Tahu diri ini salah satu bentuk daripada mensyukuri nikmat. Tahu diri dalam arti dia tahu bahwasanya segala kenikmatan yang dia nikmati bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras, banting tulang dan yang lainnya daripada penyebab-penyebab datangnya rezeki ini adalah sebagai penyebabnya saja, sebagai jalannya saja. Adapun yang mendatangkan kenikmatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, yang wajib untuk kita syukuri dalam bentuk kita akui kenikmatan tersebut datangnya dari Allah semata. Kemudian dengan lisan kita, kita mensyukuri Allah seperti mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kenikmatan tersebut disalurkan, digunakan dan dijadikan sebagai sarana untuk dia mentaati Allah. Inilah cara daripada mensyukuri kenikmatan Allah, yang kenikmatan Allah tersebut yang Allah curahkan kepada kita ada yang sifatnya kenikmatan yang zahir, yang nampak, yang lahir. Kita saksikan, kita rasakan dengan anggota fisik kita. Ada pula yang bentuk kenikmatan yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah berharganya adalah kenikmatan batin, din, kenikmatan agama, kenikmatan hidayah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah curahkan untuk kalian kenikmatan-kenikmatannya secara lahir dan secara batin. Hidayah dari Allah ke Islam dan ke iman ini merupakan kenikmatan Allah yang paling berharga dan yang paling utama. Oleh sebab itu, para penduduk surga di antara yang mereka ungkapkan sebagai rasa syukur ketika telah masuk surga, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk bagi kami, memberi hidayah bagi kami untuk ini, untuk Islam ini, dengan Islam ini. Dan tidaklah kami mendapat petunjuk kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah. Laulallaha ma hadaina wala salaina wala tasaddaqna, kata para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantunkan syair ketika mereka sambil bergotong royong. Kalau bukan karena Allah, kami tidaklah mendapat hidayah, tidak pula kami sholat dan tidak pula kami bersedekah. Artinya ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kehadiran kita di majelis ini pun tidak luput daripada taufik dan hidayah dan serta kemudahan yang Allah karuniakan bagi kita. Kita di beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta sunnah, cinta ilmu, bersama dengan orang-orang yang cinta sunnah dan cinta ilmu, bersama dengan orang-orang yang senantiasa merujuk kepada para ulama, mengikuti bimbingan, arahan dan bimbingan para kibaril ulama, ini pun tidak lain melainkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita syukuri. Wajib untuk kita syukuri. Jangan sampai kita lalaikan dari mensyukuri kenikmatan Allah ini, menyebabkan kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah wal iyadu billah. Qarun sebagai contoh yang nyata di dalam Al-Quran, disebabkan dia tidak mensyukuri nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah, ditenggelamkan oleh Allah kenikmatannya bersama dianya ke dalam bumi. Demikian juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, demikian juga hidayah ini juga merupakan kenikmatan. Mengenal sunnah ini juga kenikmatan. Istiqomah ini adalah kenikmatan. Maka kalau kita sadar, kita tahu itu adalah sebuah kenikmatan, hendaknya kita jaga kenikmatan ini, kita akui, kita syukuri bahwa saja ini adalah kenikmatan semata-mata datang dari Allah. Kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah atas apa yang kita berada di atasnya daripada kenikmatan ini. Kemudian kita betul-betul memanfaatkannya, betul-betul memanfaatkan kenikmatan ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kita pada malam hari ini, ana tergerak untuk membacakan sebuah hadis yang dari hadis ini memberi pelajaran bagi kita tentang pentingnya mensyukuri nikmat Allah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah, dan akibat buruk dari tidak mensyukuri nikmat Allah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini bentuknya adalah kisah. Kisah. Terkadang kita butuh ya mendengarkan kisah. Lebih-lebih lagi kalau kisah tersebut mengandung ibrah, pelajaran. Dan sebaik-baiknya kisah, sebaik-baiknya kisah adalah kisah yang datang dari Al-Quran dan kisah yang datang dari As-Sunnah. Karena jelas, memang betul-betul terjadi. Kisah yang betul-betul terjadi, bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur, akan tapi memang betul-betul terjadi. Dan pasti di balik kisah tersebut banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, diantaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Perhatikan kisah ini dengan baik, memberi pelajaran bagi kita akan pentingnya mensyukuri nikmat dan bagaimana cara mensyukuri nikmat serta bahayanya jadi tidak mensyukuri nikmat. Kemudian terkadang Allah menguji hambanya itu adalah dengan kenikmatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salasatan min bani Israila abrasa wa aqra wa ahma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada tiga orang dulunya dari bangsa Bani Israel, dari bangsa Bani Israel, Israel itu adalah Yakub. Yakub. Nah, keturunan, anak keturunannya Yakub. Yakub adalah anaknya Ishak, Ishak adalah anaknya Ibrahim. Ibrahim punya dua anak, Ishak dan Ismail. Nah, dari Ishak ini lahirlah Yakub. Nah, Yakub ini di nama lainnya adalah Israel. Nah, anak keturunannya yaitu Bani Israel. Anak keturunannya adalah Bani Israel. Yang di antara umat Bani Israel itu adalah yang di zamannya Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Nah, itu adalah Bani Israel. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkisahkan tentang mereka Bani Israel ini sebagai pelajaran bagi kaum mukminin. Nah, di antaranya di sini ada tiga orang, dan kita yakini bahwasanya kisah ini adalah benar, betul-betul terjadi di masa Bani Israel dulu. Abros. Ada yang tahu? Ada tiga orang, Abros, Aqra, dan A'ma. Ada dari antum yang tahu apa itu Abros, apa itu Aqra, apa itu A'ma? Ada yang tahu dari Abros? Apa? Belang. Belang. Masuk dalamnya kudis, kura, panuan, sekujur tubuh. Satu lagi Aqra. Kalau Aqra apa lagi? Botak. Bahasa lainnya gundul. Wa a'ma, kalau a'ma apa? Buta. Ternyata 3B ini. Tragedi 3B. Abros, wa aqra, wa a'ma. Belang, botak, dan buta. Tiga Bani Israel ini, apa yang terjadi pada mereka bertiga? Fa'aradallahu ayyabataliyahum. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Ingin menguji mereka, ujian bagi tiga orang. Sebenarnya tiga perkara, tiga penderitaan ini sudah ujian bagi mereka. Tiga penderitaan ini sudah ujian bagi mereka. Ujian menghadapi penderitaan. Nah, yang satunya belang, yang satunya lagi botak, dan yang satunya lagi buta. Bersabar dalam memikul penderitaan ini merupakan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang mukmin adalah as-sabru, bersabar atas musibah yang menimpanya. Dan ini musibah karena dia berbeda dengan yang lain dari sisi kesempurnaan kesehatannya. Namun Allah akan menguji mereka dari cara yang lain. Coba mereka ini disembuhkan, kemudian diberi harta. Bagaimana? Apakah mereka sesabar dengan seperti mereka ketika mengalami penderitaan tadi atau tidak? Jadi, ada yang orang itu tidak sabar di dalam menghadapi penderitaan seperti ini. Penderitaan dia buta ataupun berpenyakit, tidak sabar. Merintih, mengeluh. Nah, ada yang sabar, tapi tidak sabar kalau diberi kenikmatan. Tidak sabar kalau diberi kenikmatan. Diberi kenikmatan yang banyak, ternyata dia tidak sabar. Tidak sabar menahan hawa nafsu. Nah, bagaimana nasib ketiga orang ini? Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Fa ba'atha ilaihim malakan. Allah utus kepada mereka ini satu malaikat. Allah utus untuk menemui mereka ini sebagai bentuk ujian bagi mereka bertiga, satu malaikat. Menunjukkan malaikat itu ada wujudnya. Hakiki. Punya wujud malaikat itu. Bukan hanya sekedar ilustrasi saja, akan tapi memang ada itu malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat langsung wujud asli dari malaikat Jibril dua kali yang memiliki 600 sayap sudah menutupi ufuk. Di kesempatan yang lainnya sifatnya adalah jelmaan. Allah Subhanahu wa taala, dan ini kuasa Allah, menjelmakan malaikat dalam sosok seorang manusia seperti yang akan kita dengar dari hadis ini. Saat al-Abrosh, si malaikat ini datang ke pertama si belang, datang menemui si belang. Maka bertanya malaikat ini kepada si belang, faqal ayu syai'in ahabbu ilaik, apa gerangan perkara yang paling engkau sukai wahai si belang? Selama ini menderita belang, belum pernah merasakan kulit mulus, kulit enak dipandang. Ya tentunya tidak ada kenikmatan yang lain yang dia dambakan selama ini, melainkan qal launun hasanun wa jildun hasan. Aku ingin warna kulit yang bagus serta kulit yang mulus, yang baik juga pula. Kan wajar. Makanya kalau punya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala warna kulit bagus dan mulus, jangan dirusak lagi, jangan ditato-tato lagi, jangan dibatik. Ini tidak cukup kain yang dibatik, maunya pipinya saja dibatik. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Padahal itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Si belang saja yang sudah batikan kulitnya dengan panuan ataupun dengan kurap, ketika ditanya oleh malaikat, apa yang kulit yang paling engkau sukai? Tentunya kulit yang bagus, yang mulus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani yanasu minni. Aku berharap sembuh dariku penyakit yang manusia itu jijik sudah dariku, sudah risih dariku. Yang ini juga ya tabiat ya. Kita tidak bisa menutup rasa kalau dengan seseorang yang kurap, kudis, panuan ataupun belang lah, ya ada rasa risinya, ada rasa jijiknya. Dan ini pun dirasakan oleh si belang ini. Aku berharap hilang, sembuh dariku sesuatu yang orang sudah jijik dariku, risi dariku, menghindar dariku. Qal famasahahu fadahaba anhu qadaruhu. Akhirnya malaikat ini mengusap tubuhnya ataupun kulitnya, sembuhlah penyakitnya, tidak belang lagi. Sudah tidak belang lagi, sembuh dia dari belang. Sudah mendapat warna kulit yang mulus dan halus. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Si belang tadi diberi kulit yang bagus warnanya dan mulus. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Para malaikat tadi menawarkan perkara yang lain. Qal ayul mali ahabu ilaik, kalau harta, apa gerangan harta yang paling engkau sukai? Ini menunjukkan bahwasanya hobinya manusia, sukanya manusia itu beda-beda. Kalau orang ini, si mantan belang tadi, ketika ditanyakan, kalau harta yang paling kau sukai harta apa? Pala alibil. Aku suka onta. Aku suka onta, kata si mantan belang ini. Karena tidak belang lagi, kita sebut sebagai mantan belang. Sekarang tidak belang lagi. Akhirnya Pak Uktiana kuatan Ngusyara, dia diberikan kepadanya seekor onta betina yang sedang bunting. Onta betina yang sedang bunting. Kalau onta ada istilah buntingnya, naqatun usyara. Ternyata di dalam bahasa Arab beda-beda, beda lagi dengan sapi, nanti akan disebut. Beda lagi dengan kambing. Nama ketika di saat dia buntingnya. Dan ini adalah seni bahasa Arab. Faqala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu dari harta ini. Suatu kenikmatan. Seseorang sudah diberi warna kulit yang bagus, kemudian diberi harta yang berharga yang disukainya, didoakan lagi. Sudah kebangkangan kalau tidak mensyukurinya. Selesai berkaitan dengan orang ini. Berikutnya giliran si botak. Qal fa'atal aqra, datanglah malaikat ini. Berikutnya kepada si botak. Faqala ayu sayyin habu ilaik, wahai si botak, apa yang paling engkau sukai? Selama ini kepalanya plontos, tidak berambut, bahkan ketika kena terik panas matahari terasa menyengat. Ya tentunya tidaklah ada yang lain yang paling dia dambakan melainkan rambut yang bagus. Sehingga dia mengatakan, kalau Syahrun Hasan, aku ingin rambut yang bagus. Ini juga tabiat manusia, jangan dirubah tabiat ini ya. Tabiat ingin punya rambut yang bagus, yang senang gundul. Nah ini tabiatnya sudah berubah sudah. Atau rambutnya yang sudah bagus diukir-ukir menjadi yang tidak karuan. Artinya orang saja lihatnya sumpah, apalagi dianya. Orang lain melihatnya sumpah, apalagi dianya yang merasakannya. Tapi kalau sudah berubah tabiatnya, inginnya ya model-model seperti ini. Waliyadubillah. Orang yang menderita selama ini gundul ternyata ingin punya rambut yang bagus. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, akrimus syar, hargailah rambut itu. Karena memang di zaman-zaman ini banyak orang yang tidak menghargai rambut. Sudah diberi rambut yang bagus, namun tidak dia hargai. Wa yadhabu anilladzi qad qadarani an-nasu mihi, aku berharap sembuh dariku penyakit yang manusia tersebut merasa risi dariku. Ya malas juga lihat orang gundul terus ini. Lihatnya malas sudah. Apalagi kalau ditato lagi kepalanya, sudah digundul ditato, risih lihatnya. Ada yang memang diobat sehingga tidak tumbuh rambutnya, kepalanya bisa dipakai untuk cermin. Nah ini pantas kalau dia mengatakan qad qadarani an-nasu bihi, orang sudah risih sumpek lihat dengan. Famasahahu fadhahaba anhu, malaikat ini mengusap, sepertinya mengusap kepalanya tadi. Sembuhlah darinya gundulnya. wa u'tiya sya'ran hasanan. Kemudian dia pun dikaruniakan rambut yang bagus. Berikutnya apa? Qala ayyul mali ahabu ilaika, kalau harta kira-kira apa yang paling engkau sukai? Qal al baqaru, di aku suka sapi. Dia senang sapi. Jadi beda, kalau yang pertama tadi senang unta, yang ini si mantan gundul ini, si mantan botak ini senang sapi. Senang sapi. Fa utiya baqaratan hamilah. Ini para ummahat jangan tersinggung ya. Orang tadi dikaruniakan seekor sapi betina yang hamil. Ini bahasa Arab ini, hamil ini. Ya mungkin kalau bahasa kitanya ya bunting. Tapi ya artinya kalau dikatakan sapi hamil ya ada Arabnya. Ya. Tapi ya tidak pantas mungkin kalau di bahasa kita. Hewan kok dibilang hamil, enak aja. Tapi ini ada bahasa Arab kalau untuk sapi, nah itu adalah bakaratun hamila. Artinya sapi yang bunting. Qala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu dari harta tadi. Fa'atal a'ma. Berik selesai ya. Untuk giliran si botak sudah selesai. Kita berpindah ke giliran si buta. Untuk si buta ini qadarullah lebih sopan ketika ditawarkan ini. Dia lebih sopan. Dari bahasanya lebih sopan. Ini juga mengajarkan kita di antara bentuk mensyukuri nikmat itu adalah dengan pengungkapan penguatan yang sopan, yang santun. Faqala ayyu shay'in ahabu ilaik, wahai si buta, yang paling engkau sukai apa? Qala an yaruddallaha alayya basari. Jadi bahasanya itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Aku berharap Allah mengembalikan penglihatanku. Fa'ubasiru bihinna, sehingga aku bisa melihat manusia. Kalau tadi itu fadhahabani alladhi qadaranian nasu minni, sehingga sembuh dariku sesuatu yang manusia itu jijik dariku. Kalau ini enggak ada, dia lebih sopan bahasanya. Aku berharap Allah akan kembalikan penglihatanku. Dikembalikan kepada Allah semuanya. Dia nisbatkan, dia rujukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ubasiru bihin nas, sehingga dengannya aku bisa melihat manusia. Fa masahahu, malaikat tadi mengusap matanya. Fa raddallahu ilaihi basarahu, Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikan penglihatannya, artinya bisa melihat kembali. Qal fa ayyul mali ahabu ilaik, kalau harta yang paling kau sukai, dia tidak muluk-muluk. Tidak muluk-muluk. Qala al-ghanam, aku menyukai kambing. Fa'utiya syatan walida. Nah, beda lagi. Sama-sama bunting, dia diberilah seekor kambing betina yang walidan, yaitu artinya bunting. Bunting. Jadi istilahnya beda-beda. Kalau onta usyara, kalau sapi hamil, kalau kambing walid. Maknanya sama, sama-sama bunting. Paunti jahadani wa wallada hadza, ternyata berkembang biaklah semuanya tadi. Sapi dan kambing berkembang biak, sapi dan onta berkembang biak, demikian juga kambingnya. Fakana lihada wadin minal ibil walihada wadin minal bakor walihada wadin minal golam. Akhirnya berhasillah si mantan belang punya selembah onta, masya Allah. Si mantan botak punya selembah sapi, dan si mantan buta punya selembah daripada kambing. Sudah sukses, sudah berhasil, sudah berhasil. Sebagaimana antum-antum mungkin dulunya sebagian mungkin perantau ya, seperti anak perantau dari pelosok ke kota. Alhamdulillah sebagian kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenikmatan sudah punya harta yang memadai yang wajib untuk dia syukuri. Qala thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Setelah itu, setelah mereka semua berhasil mapan sukses usahanya, si malaikat ini datang menemui masing-masing mereka. Pertama yang ditemui adalah si mantan belang. Fa'atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Si malaikat tadi, malaikat tadi datang menemui si mantan belang tadi dengan penampilan si belang. Belang juga dia, penampilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala jemaahkan malaikat ini dalam rangka menguji si mantan belang tadi. Malaikat sekarang datang dengan penampilan si belang. Dengan penampilan dan keadaannya menemui si mantan belang, faqala rajulun miskinun wa ibnus sabil. Aku seorang yang miskin, aku yang orang fakir, wa ibnu sabil, aku sedang dalam perjalanan. Qading qata'at bil hibalu fi safari hadza. Namun aku sudah terputus biaya transportasiku di dalam perjalananku ini. Jadi datang malaikat ke si mantan si belang tadi, ke mantan si belang tadi seraya mengatakan, aku seorang miskin, sedang dalam menempuh perjalanan, sedang dalam menempuh perjalanan, koding kota sudah terputus, sudah terputus biaya perjalananku, tidak bisa meneruskan perjalanan lagi. Fala balaghal yauma illa billahi tsumma bik. Tidak bisa aku melanjutkan perjalananku kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Kata malaikat ingin menguji si belang tadi. As'aluka billadhi a'taka al-launal hasana wal jildal hasana wal mala ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku minta kepadamu dengan seraya menyebut nama Allah yang telah mengkaruniakan kepadamu kulit yang bagus lagi mulus serta harta. Aku hanya minta seekor unta untuk aku bisa meneruskan perjalanan safarku. Perjalanan safarku. Apa jawaban si mantan belang ini kira-kira? Dia menjawab, faqala al-huku kathiratun. Maaf mas, ini kita banyak tanggungan, kita punya banyak tanggungan, tidak bisa memberimu walaupun seekor unta. Al-huku kathiratun. Tanggungan-tanggungan kita ini banyak sekarang ini. Alasan saja. Padahal kalau satu ekor onta diambil dari selembah onta tadi ya tidak terkurangi, kecuali sedikit sekali, tidak ada 1%-nya. Akan tapi ya itulah kikir, itulah dusta diantara bentuk tidak mensyukuri nikmat adalah dusta. Faqala ka'anni a'rif. Malaikat ini tadi mengatakan, sepertinya aku kenal denganmu. Siapa kamu dulu? Alam takun abrasa. Yakzarukan nasu. Bukankah dulu engkau adalah seorang yang belang? Orang-orang pun jijik denganmu. Sekarang giliran. Udah pantas untuk dijelekkan orang yang seperti ini. Ditahdir. Diperingatkan. Disikapi dengan sikap keras. Karena sudah kebangetan. Fakiran fa'atakallahul mal. Bukankah dulu engkau seorang yang fakir, kemudian Allah karuniakan harta kepadamu? Ternyata tidak cukup, tidak ingat, tidak sadar orang ini. Dia menjawab, faqala innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Harta ini hanyalah aku dapatkan secara turun-temurun. Bohong. Dusta. Dan ini di antara perkara yang bisa tercabutnya kenikmatan dari seseorang, baik itu kenikmatan yang sifatnya lahir maupun kenikmatan yang batin, adalah dusta ini. Dusta. Dia dusta. Harta ini aku peroleh secara warisan turun-temurun. Padahal tidak. Ini pun menunjukkan bahwasannya zaman dulu juga ada yang namanya ilmu waris, pembagian waris. Dari kata-kata waris tu hadzal mal kabiran an kabir, ada. Ada waris di zaman Bani Israel dulu. Qala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau ternyata engkau dusta, semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan kamu ke kondisimu semula. Boleh mendoakan kejelekan kalau orang yang sudah kebangetan seperti ini. Kalau ternyata kamu itu dusta, semoga Allah jadikan kondisimu seperti kondisimu semula, kembali kulitmu menjadi belang, kembali miskin tanpa harta. Selesai. Orang tadi ternyata dia tidak mensyukuri nikmat. Didoakan oleh malaikat dengan doa yang ajal kenikmatannya dicabut. Qala wa atal aqra fi surati wahyatihi. Berikutnya malaikat ini datang menemui si mantan gundul, si mantan botak, dalam penampilan botak dan kondisi si botak dulu. Artinya dulunya si botak ini selain botak miskin. Ketika itu masalah masih sabar, diberi harta. Apa yang terjadi? Faqala lahu misla ma qala li hadza. Sama jawabannya dengan jawaban si mantan belang tadi, yaitu pertama yang dikatakan adalah yaitu rajulun miskin wa ibnu sabil, aku adalah seorang yang miskin, sedang dalam perjalanan, sudah terputus ongkos transportasiku untuk melanjutkan perjalananku, tidak ada yang bisa melanjutkan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Aku memohon hanya satu seekor saja sapi, dengan menyebut nama Allah Zat yang telah memberi karunia kamu rambut yang bagus serta harta. Aku minta satu seekor sapi agar aku bisa meneruskan perjalananku. Jawabannya, al-hukuk kasir. Ini kita punya banyak tanggungan. Anak mau sekolah, mau kuliah, rumah butuh pajak, ini juga butuh tambahan bangunan dan yang lainnya. Untuk memperbaiki mobil yang sedang rusak dan yang lainnya. Banyak terlalu tanggungan kita. Tidak bisa memberimu meskipun seekor sapi saja. Dijawab oleh malaikat, ka'anni a'rifuk, aku kenal denganmu ini, tahu siapa kamu. Bukankah kamu dulu si botak tanpa rambut, kemudian Allah karuniakan rambut bagus bagimu, dan dulu engkau fakir, kemudian Allah karuniakan harta bagimu? Jawabannya apa? Innama warithu hadza almal kabiran an kabirin. Harta ini aku peroleh secara turun temurun. Dijawab oleh malaikat ini, in kunta kadziban fasayyarakallahu kama kunta. Kalau ternyata engkau dusta, semoga Allah mengembalikan kamu ke kondisimu semula. Selesai. Ujian bagi si mantan botak ini, si botak. Berikutnya ke si buta. Kita lihat. Nah, untuk si buta ini, alhamdulillah kita diberi pelajaran bagaimana mensyukuri nikmat. Qala fa'atal a'ma fi suratihi wa hi'atihi. Kemudian datanglah malaikat ini menemui si buta dengan penampilan buta dalam kondisi si buta dulu semula, yaitu miskin. Saya mengatakan faqala rajulun miskin wa ibnu sabil, aku adalah seorang yang miskin dalam perjalanan, sedang dalam menempuh perjalanan. Pantas orang yang dalam sedang dalam menempuh perjalanan kehabisan modal untuk dia mendapatkan zakat, termasuk pihak yang berhak mendapatkan zakat. Pihak yang berhak mendapatkan zakat adalah ibnu sabil. Berhak dia mendapatkan zakat. Nah, ini juga dia sampai meminta demikian karena dia berhak. Bukan ngemis ini. Tapi memang dia berhak. Aku adalah rajulun miskin wa ibnu sabil, apalagi qad inqata'at bil hibalu fi safari. Aku sudah terputus ongkos transportasiku untuk melanjutkan perjalananku. Fala balagha li al-yawma illa billahi tsumma bih. Aku tidak bisa melanjutkan perjalananku kecuali dengan pertolongan Allah kemudian. Dengan pertolongan-Mu. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan ataballahu biha fi safari. Aku minta sambil menyebut nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, satu ekor kambing sehingga aku bisa melanjutkan perjalananku. Ternyata si buta ini tahu diri dan mengajarkan kepada kita bagaimana sikap mensyukuri nikmat. Faqal qad kuntu a'ma. Aku tahu aku dulu juga buta. Aku juga dulu tunanetra. Faradallahu alayya basari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, kembalikan penglihatanku. Nah, aku sadarin semua. Takut masyaitah, silakan. Silakan ambil sesuka hatimu. Subhanallah. Kalau tadi tidak ada jawaban yang menyejukkan ini. Kalau ini justru kebalikannya, bukan hanya satu ekor. Silakan ambil sesuka hatimu. Wada' masyita. Tinggalkan sesuka hatimu. Mau diambil, ambil, mau ditinggalkan, ditinggalkan. Tawallahi la ajahadukal yauma bisayin akhottahu lillah. Demi Allah, sama sekali aku tidak akan melarang kamu mengambil apa yang engkau ambil karena Allah. Ini adalah merupakan bentuk daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tahu diri dan menunaikan haknya. Faqala amsik malak, malaikat pun berkata, pegang hartamu, tahan hartamu. Fa innama ubtulitum, kalian hanya sedang diuji. Kalian hanya sedang diuji. Dites sejauh mana kalian itu mensyukuri nikmat dan sejauh mana kalian itu bersabar. Ternyata ketika masih gundul, ketika masih belang dulu dia bisa bersabar. Setelah sembuh, setelah kaya, tidak bisa bersabar. Nah, si buta, ketika masih buta dia bersabar, dan setelah dia sembuh dan kaya pun masih bisa bersabar. Oleh sebab itu, faqad radiyallahu anka, Allah ridha. Allah ridha dengan kamu. Wa sakhita ala sahibaika, kedua rekanmu, si belang dan si botak, Allah murka kepada keduanya karena tidak mensyukuri nikmat. Ini menunjukkan bahwasanya di antara perkara yang akan mendatangkan keridhaan Allah adalah kita banyak bersyukur. banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah adalah kufur nikmat. Maka mari kita mengajak kepada diri kita pribadi dan juga kepada hadirin untuk kita tahu diri. Di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah tahu diri. Tahu diri kemudian menyalurkan kenikmatan-kenikmatan tersebut pada perkara yang membantu kita untuk taat kepada Allah. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.